Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi pitung werno manungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo ing akhirat kayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa kaping pisan para pemimpin ingkang adil kaping pindho wong nom-noman ora jail kaping telune wong kasatrian krono Gusti kaping papat arep maksiat nuli wedi kaping limo seneng sedekah kanthi lilo kaping enem marang masjid ati kasengsem kaping pitu eling duso eling molo nuli nangis koyo dene wong disikso mulo dulur ayo eling lan waspodo ojo ngasi urip sepisan disio-sio mulo dulur ayo ndang podo tumandang mumpung durung amal kita podo ditimbang.